Mitra bisnis, krisis listrik di negara kita masih terus terjadi. Kali ini giliran Sumatera Barat, Riau, dan Jambi yang harus menikmati pemadaman bergilir 3 jam per hari hingga 2 bulan ke depan karena salah satu generator rusak dan harus diperbaiki. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda melihat ironi ini? Negara terbesar di Asia Tenggara, tapi listrik masih juga belum cukup. Pertama, listrik itu adalah kebutuhan primer. Ia adalah mengangkat peradaban bangsa ini ke depan. Yang terpikirkan oleh para pemegang keputusan dalam hal ini DPR sama pemerintah, SDM, itu naikin tarif. Yang terpikir oleh mereka bahwa mereka bisa menyelesaikan semuanya dengan menaikkan tarif. Khususnya di Pulau Jawa. Seharusnya di pulau-pulau yang berada di luar itu, apa energi yang diperlukan itu tentu bisa beragam yang kita pakai. Mau dari mulai solar energy, mau menggunakan batu bara adalah salah satu alternatif untuk tergantung dari konstan atau apa penggunaannya. Tapi itu yang lebih fleksibel untuk pembangkit listrik, ya, fleksibel dalam arti pertama bisa on off kapan saja, bisa dikurangi beberapa kapasitasnya dibandingkan dengan beban puncaknya yang nanti naik. Itu tentu menggunakan gas. Sedangkan kita katanya konon negeri dengan cadangan gas terbesar di dunia. Tapi malahan kita mengekspornya untuk kepentingan APBN. Jadi nampak di sini bahwa NKRI tidak ada di RIP ini. Kedaulatan energi tidak ada. Karena antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Perindustrian, dengan kementerian di bawah yang lainnya, yaitu tidak ada kerjasama yang baik ya di dalam menyongsong, memberikan lapangan kerja kepada rakyatnya. SDM hanya berkeinginan bagaimana mendapatkan cash secepatnya. Tidak pernah berpikir bagaimana bisa memperkerjakan rakyat Indonesia atau mengangkat rakyat Indonesia dari kemiskinan menjadi tidak miskin. Seharusnya itulah yang menjadi prioritas nasional di seluruh kementerian. Bahwa bagaimana kita menciptakan lapangan kerja yang banyak. Di sini harus ada prioritas lead sektornya siapa? Apakah perindustrian atau kementerian pertanian? Dua-duanya memerlukan listrik yang besar. Dan tentu segala daya dan ini harus diarahkan ke sana, bukan diekspor. Bukan dengan alasan, oh ini sudah kontrak karya, oh ini sudah nggak bisa dihapus. Harus ada upaya keras ke arah sana. Jangan malas bekerja. Karena malas bekerja ini kebanyakan di kementerian. Kalau swasta itu bekerja udah biasa. Kalau di kementerian ini, mereka ogah bekerja ekstra untuk memikirkan rakyatnya. Jadi ini bukan masalah ketidakmampuan bangsa kita ya Pak, tapi memang ada salah kelola dari awalnya. Salah kelola dari awalnya dari keogahan bekerja keras. Terus terang kita tidak bisa memberikan harapan atau mendapatkan harapan dari pemerintahan sekarang. Karena pemerintahan sekarang sudah terkotak-kotak. Ya. Sudah terkotak-kotak antara kementerian SDM, kementerian industri, kementerian pertanian, semuanya terkotak-kotak. Jadinya tidak berjalan masing-masing. Jadi karena tidak ada skala prioritas ya, mana yang bisa mendorong lapangan kerja yang seluas-luasnya. Karena bagaimanapun juga kita harus memberikan beban ini kepada pemerintahan yang nanti akan terpilih di bulan Juli nanti. Karena dengan terpilihnya itulah kita harus memberikan, apakah menanyakan kepada mereka program-program mereka tentang tadi pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagaimana. Tentu harus berkaitan erat dengan semua sektor menuju ke arah sana. Ya. Karena bagaimanapun juga gas harus dioptimalisasi untuk mendorong pembangunan maupun mendorong lapangan kerja yang seluas-luasnya. Karena kalau kita dengan batu bara bukan mustahil, tapi kan itu harus berjalan operasionalnya 24 jam sehari, ya, dan 366 hari per tahun. Batu bara itu nggak bisa berhenti begitu saja. Untuk karena sifatnya begitu, membakar, cooling down-nya lama, start-up-nya lagi, lama lagi. Berbeda dengan gas, bisa di-on-off-kan kapan saja, sama halnya dengan menggunakan BBM. Kalau kita menggunakan BBM seperti yang sekarang, genset-genset ini, kelihatan bahwa kita ini bangsa yang tolol, masa udah tahu mahal masih terus-terus digunain. Berpuluh-puluh tahun masih tetap digunain, udah tahu bahwa BBM itu akan mahal dan akan terus menjadi mahal, tapi tetap dilakukan. Jadi apakah ada unsur kesengajaan, apakah ada unsur koruptif di situ, ini yang harus diinvestigasi. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.